Sayangku padamu takkan pudar, walau hatiku dulu pernah terluka. Hadirmu membuatku terlena, menghantarkan hidupku penuh bahagia. Meski kenyataan hanya maya, kehilangan dirimu membuatku luka. Sayangku sejak ini entah dimana, tak kunjung jua dapat berita. Yeah.